Atiku lara ya. Lah ngopo? Ati tinggal lu ngapa coba ya. Bes mas, ra penting gue mare lara ati terus. Lah terus penae piye? Mungkin gue lebih banyak jaga weo. Mergo tresno.